السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، حاضرين dan hadirat sekalian rahimakumullah, tentu saja kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak. Termasuk nikmat yang akan kita kaji di kesempatan pagi sampai jelang siang nanti. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada kekasih kita, kepada imam kita, uswah hasanah bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada segenap istri beliau ummahatul mukminin, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, dan siapapun di antara umatnya yang istiqamah konsisten di atas tuntunan sunnah dan ajarannya hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk sebuah tujuan yang luhur, yaitu untuk beribadah kepadanya. Hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi terelakkan. Seringkali kita mendengar ayat yang mengingatkan kita akan hal ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia agar mereka, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menjalankan ujian berupa ibadah kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat dinamika di kehidupan dunia ini. Dinamika itulah yang menjadikan perjalanan ujian hidup di dunia semakin menjadi indah. Tidak bisa dibayangkan seandainya hidup di dunia ini tidak ada dinamikanya. Semua kaya atau semuanya miskin. Tidak ada dinamikanya. Semuanya laki-laki atau semuanya perempuan. Mustahil. Semuanya berusia tua atau semuanya masih anak-anak berusia belia. Enggak mungkin. Inilah dinamika tersebut. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin, ada pria, ada wanita, ada tua, ada muda, maka kemudian ada dinamika-dinamika lain sesama pasangan-pasangan itu. Yang kaya peduli kepada yang miskin, yang miskin tidak menghinakan diri kepada yang kaya. Seorang pria membutuhkan belai kasih sayang seorang wanita. Seorang wanita membutuhkan perlindungan dan dekapan hangat dari pria melalui pernikahan. Ini dinamika. Setelah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kalau setiap hari ribut terus, gak enak dinamikanya. Atau sebaliknya, lurus terus, harmonis terus, tidak ada friksi-friksi yang menjadi seperti garam dalam sayur, ya juga gak enak. Jangankan kita, bahkan dalam dinamika rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau itu terjadi. Kecemburuan terjadi. Membuat makar atau muslihat sebahagian istri untuk sebagian istri yang lain di antara istri-istri Nabi itu juga terjadi. Inilah dinamika. Namun yang paling penting pada dinamika kehidupan rumah tangga adalah bagaimana agar masing-masing, baik suami ataupun istri, berada di atas rel yang benar. Koridornya benar. Saya sebagai suami, apa hak saya, apa tugas dan tanggung jawab saya? Sebagai seorang istri, apa hak saya, apa tugas dan tanggung jawab saya? Kemudian selanjutnya, setelah pasangan suami istri ini mendapatkan karunia berupa keturunan, muncul dinamika berikutnya. Saya sebagai orang tua, ayah ataupun ibu, apa hak saya, apa tugas dan tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya? Demikian pula Islam mengatur bagaimana seorang anak kepada orang tuanya, dan demikian seterusnya. Indah, sempurna, lengkap, untuk semakin menjadikan hidup di dunia ini memiliki dinamika. Bahkan keluarga, pasangan suami istri beserta keturunan mereka yang semakin hari semakin berkembang, satu sama lain akan menjalankan dinamika hidupnya sendiri-sendiri menjadi indah dan harmonis dengan syarat. Dengan syarat masih di dalam bingkai ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam tuntunan agama Islam. Ada sebuah ayat, Bapak dan Ibu sekalian, yang sering kita dengarkan bersama, utamanya pada saat dibacakannya khutbatul hajah. Utamanya yang berkaitan dengan khutbatul hajah. Ini ada door prize, enggak tahu yang pita yang mana ini. Ini pita namanya pita ya. Ini pita. Ya. Yeah. Oke. Untuk yang tidak berpita dulu. Apa yang dimaksud dengan khutbatul hajah? Tafadhol. Ini pita juga ini atau apa? Ada yang bisa menyebutkan khutbatul hajah? Apa yang dimaksud dengan khutbatul hajah? Silahkan. Fadhol ya Syekh. Anta mudarris? Baik, silahkan. Apa yang dimaksud dengan khutbatul hajah? Baik, khutbatul hajah adalah pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan pendahuluan ini? Innalhamdalillah dan seterusnya, inilah yang disebut dengan khutbatul hajah. Tafadhal ya Syekh. Mana yang bisa diberikan anak? Apa saja? Barakallahu fikum. Khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, yang tadi dibacakan di awal pertemuan kita. Dalam khutbatul hajah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 3 rangkaian ayat. Yang pertama yang ada di dalam surat Ali Imran, yang kedua yang ada di awal surat An-Nisa, yang ketiga yang ada di akhir surat Al-Ahzab. Yang ada di awal surat An-Nisa, coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, dipanggil semuanya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami menciptakan kalian. Ya ayyuhan nas, afwan, itu surat Al-Hujurat, afwan. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari satu jiwa itu diciptakan pasangannya, Adam dan Hawa. Wa baththa minhuma rijalan katsira, dan Allah Subhanahu wa taala menyebar luaskan banyak laki-laki dan banyak perempuan dari pertemuan Adam dan Hawa. Wattaqullah, diulang lagi perintah untuk bertakwa kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian saling meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah pula kalian kepada Allah di dalam silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sudah sejak awal Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Tapi lihat, dibangun di atas takwa. Di dalam ayat ini diulang 2 kali di awal, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kemudian di akhir wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Persis maknanya sama, senada di ayat yang lain dalam surat Al-Hujurat, kalau tidak salah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kalian dari dari satu laki-laki dan perempuan. Para ulama tafsir menyebutkan kemungkinan makna yang pertama adalah antara pertemuan antara Adam dan Hawa. Sebahagian ahlu tafsir yang lain menyebutkan bahwa diciptakannya manusia dari laki-laki dan perempuan adalah dari pernikahan. Pertemuan antara seorang pria dengan wanita dalam ikatan pernikahan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi, lihat, atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Lagi-lagi disebutkan takwa dalam hal ini. Karenanya ayuhal ikhwah, hadirin dan hadirat, dinamika yang tadi kita sebutkan, perjumpaan antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam ikatan pernikahan akan menjadi harmonis. Dinamika itu akan menjadi nikmat indah jika semuanya dibingkai dalam takwa. Di jalan ketaatan kepada Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wanita itu sebagai penyempurna agama bagi suaminya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Imam Al-Hakim menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kita mulai spesifik sekarang. Konteksnya adalah istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahul mar'atal imra'atan salihah." Barang siapa yang dianugerahi oleh Allah istri yang salihah, faqad a'anahu 'ala shatri dinih. Maka Allah telah menolong laki-laki tersebut, sang suami, untuk menyempurnakan separuh agamanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, falyattaqillaha fi shatri tsani. Hendaklah ia, sang suami, bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang kedua. Akhawat, ibu-ibu, atau barangkali ada yang sudah mulai punya cucu, barangkali yang hadir di sini di antara hadirat, risalah materi kajian kita kali ini tidak hanya tertuju kepada seorang wanita yang telah menikah dan dia seorang wanita salihah. Tidak hanya untuk mereka. Tidak pula hanya untuk seorang wanita yang akan menikah. Tidak hanya untuk mereka. Bahkan risalah ini ditujukan kepada siapapun yang memiliki anak perempuan, saudari, agar mereka bisa dibimbing dan dituntun untuk bisa menjadi generasi wanita istri salihah. Bapak dan ibu sekalian, ternyata tidak sedikit pasangan suami istri yang sebetulnya sudah bagus, sudah baik, sudah banyak mengenal kebenaran sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata mereka diuji oleh putri mereka yang sulit untuk diatur. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang wanita dalam kondisi unik. wanita itu, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa din. Ini mohon yang ibu-ibu tidak merasa tersudutkan ya. Tidak merasa terdiskreditkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya. Sekali lagi ibu-ibu jangan merasa terpojokkan. Akhwat, jangan merasa tersudutkan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanita itu naqisat, kurang akal. Akal pikirnya itu kurang. Siapapun wanita tersebut, sekuat apapun wanita itu, sehebat apapun dia, sebaja apapun dirinya, naqisatu aql, dia kurang akalnya. Wadin, dia pula kurang agamanya. Ustadz, sampai pun para istri Nabi? Iya, secara umum seorang wanita tercipta dalam kondisi kurang. Sebahagian sahabat yang perempuan saat itu tatkala mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ma nuqsanu aqliha wa diniha?" Apa kekurangan akal dan kekurangan agama bagi seorang perempuan itu? Kemudian beliau menjelaskan, adapun kekurangan akal seorang wanita disebutkan di dalam Al-Quran, setiap persaksian seorang wanita itu setara dengan separuh persaksian laki-laki. Ya, kalau berhutang sangat dianjurkan kita untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki. Kalau ternyata yang laki-laki hanya satu, yang lainnya perempuan, tidak cukup satu perempuan, tapi dua perempuan. Satu laki-laki dan dua perempuan. Kenapa? Karena persaksian seorang perempuan itu setara dengan setengah persaksian laki-laki. Naqisatu aql. Dan mengapa pula di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu zawaratil qubur. Allah melaknat para wanita yang banyak sering berziarah kubur. Sementara ini tidak berlaku pada yang laki-laki. Kenapa? Karena seorang perempuan lebih sering terkuasai oleh perasaannya. Dia tidak seperti laki-laki di dalam menggunakan akal pikirnya. Dan penjelasan yang lain terkait dengan kurang pikirnya, akal pikirnya seorang wanita. Wadin, adapun kurangnya agama seorang wanita, karena tidak ada satu wanita pun yang tidak datang bulan. Kalau datang bulan, berhentilah ibadahnya. Salatnya berhenti, siamnya berhenti, dan seterusnya. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dirinya, selalu saja ada kata off, istirahat sesaat. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kondisi ini bukan semata-mata menjadi aib bagi seorang wanita. Ini bukan aib, karena memang Allah ciptakan dia demikian. Di sisi yang lain, Islam memuliakan wanita. Dari mana Ustaz? Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik dariku? Jawaban Nabi, ibumu, ummuk. Lalu siapa lagi? Ummuk, ibumu. Lalu siapa lagi? Ummuk, ibumu. Tiga kali seorang wanita dalam hal ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru yang keempat, abuk. Laki-laki. Karenanya seorang wanita yang salihah adalah sebuah kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita dengan berbagai keunikan yang ada pada dirinya, tetapi dia berperan sangat besar dan penting bagi kehidupan seorang mukmin, pendamping hidupnya yaitu suaminya. Karenanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Kenapa disamakan dengan perhiasan? Karena perhiasan itu rata-rata bersifat sementara, tidak dipakai seterusnya. Ibarat aksesoris, maka dia hanya sekedar memperindah. Namanya juga perhiasan, menghiasi. Kesementaraanlah yang menjadi sifat dasarnya. Ad-dunya mata', tidak kekal. Dunia itu adalah sekedar perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Jadi ibu, ukhti, saudariku, jika Anda ingin menjadi perhiasan terindah di dunia ini, di mata Allah, di sisi Allah, maka jadilah Anda seorang istri yang salihah. Betapa meruginya seorang wanita yang tidak berupaya untuk menjadi istri salihah, karena tidak, dia tidak menjadi sebaik-baik perhiasan di dunia. Dan betapa beruntungnya seorang wanita, meskipun mungkin dia tidak kaya, meskipun mungkin dia tidak cantik fisik, meskipun dan seterusnya, tapi dia bisa menjadikan kecantikannya itu ada di dalam, karena dia memiliki kesalihan di dalam dirinya. Inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai inner beauty. Kecantikan tapi dari dalam, dia akan memancarkan keluar. Beberapa kali kita mendengar sebagian orang itu menyatakan bahwa istri saya semakin ke sini, maksudnya semakin jauh dari usia pernikahan, menikah 10 tahun yang lalu, istri saya justru sekarang ini menjadi lebih cantik bagi saya. Subhanallah, kok bisa begitu? Ternyata karena memang istri tersebut berusaha semakin waktu semakin menjadi salihah. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Seorang wanita itu umumnya dinikahi karena empat hal. Umumnya seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Karena sekedar dia orang beruang, berduit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. Ini tuduhan orang-orang orientalis. Gimana itu Muhammad? Seakan-akan tidak menganjurkan kita para laki-laki untuk menikahi wanita karena hartanya, tapi beliau sendiri menikah dengan Khadijah, dan Khadijah salah satu saudagar terpandang di kota Mekah saat itu, keturunan bangsawan. Terbantahkan dengan sendirinya. Kenapa? Karena Khadijah adalah wanita pertama, bahkan menurut sebagian ahli sejarah, orang pertama, manusia pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Bahkan sebelum berimannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Khadijah bahkan sempat membuat istrinya yang bernama Aisyah cemburu padahal Khadijahnya sudah tidak ada. Dan kita tahu kedudukan ibunda Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Spontan jawabannya Aisyah. Kemudian kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Kalau yang laki-laki wahai Rasul, abuha, bapaknya siapa?" Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah, ibunda kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dinyatakan menjadi orang yang paling dicintai saja, tapi Aisyah sempat cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan cintanya kepada Khadijah. Dan kecintaan Rasulullah kepada Khadijah diungkapkan di hadapan Aisyah padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Sehingga Aisyah pernah berkata, "Rasul, kenapa sih masih ingat dengan yang sudah tua? Bahkan sudah tiada, dan Allah gantikan untukmu dengan yang lebih muda." Ungkapan seorang istri yang merasakan kecemburuan terhadap suaminya untuk wanita yang bahkan sudah meninggal dunia. Subhanallah. Ini uniknya wanita, Pak. Makanya 1001 kalau tidak 1001 seorang istri yang dengan serta merta mengiyakan bisik-bisik suaminya ketika ingin poligami. "Bu, kok kayaknya kalau menikah lagi kayaknya pas ini." Kira-kira apa itu komentarnya sang istri? Lirikannya langsung menjadi tajam. "Kalau itu terjadi, pilih aku atau dirinya." Wah. Jangankan ibu-ibu zaman sekarang, akhawat zaman sekarang, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengalami kecemburuan satu istri kepada istri yang lain. Ini manusiawi pada diri seorang wanita. Dan ini bukan aib. Tinggal bagaimana setiap suami dan istri menjalankan bingkai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan semua tuntunan agama. Tunkahul mar'atu li arba. Umumnya seorang wanita itu dinikah karena hal-hal ini, empat hal ini. Yang pertama karena hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah bukan karena hartanya, tapi karena akhlak pada diri Khadijah yang sangat terkenal sejak beliau masih muda, bahkan sebelum berkeluarga. Dinikahi dalam kondisi sudah janda radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Walihasabiha, atau karena garis keturunannya. Dan ini pun ada pada diri Khadijah. Khadijah adalah salah satu keturunan pemuka tertinggi Quraisy, kalangan bangsawan Khadijah itu radhiyallahu anha. Wali jamaliha, dan seorang wanita itu seringkali dinikahi karena kecantikan fisiknya. Dan ini pun ada pada diri Khadijah radhiyallahu anha. Yang keempat, walidiniha, disebutkan di urutan terakhir. Umumnya, seorang laki-laki ingin menikahi perempuan di urutan yang keempat karena agamanya. Kemudian Nabi berpesan, "Faffar bidhatiddin." Dapatkanlah seorang istri yang memiliki kualitas agama. Taribat yadak, engkau akan beruntung. Artinya sama dengan, kalaulah kecantikannya biasa saja, kalaulah dia bukan dari kalangan orang kaya, kalaulah garis keturunannya biasa-biasa saja, bukan anaknya kiai, bukan anaknya ustadz, bukan anaknya pak lurah, biasa-biasa saja. Tapi kalau ternyata wanita tersebut adalah wanita yang salihah, Raihlah wanita salihah itu. Jadikan ia sebagai istri, karena itulah sebaik-baik perhiasan di dunia. Dinamika hidup berumah tangga akan menjadi semakin lebih indah tatkala istri kita adalah istri yang salihah. Dalam sebuah hadis yang hasan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam Sahih Al-Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada empat jenis kebahagiaan dunia, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada empat. Al-mar'atu salihah, diurutkan yang pertama. Istri yang salihah. Wal maskanul wasi', dan rumah yang cukup lapang. Wal jarus salih, dan tetangga yang salih. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Dan benar, hidup di dunia kalau memiliki empat ini bahagia. Jadi kalau ada seorang laki-laki istrinya sudah salihah, alhamdulillah, istrinya itu sudah salihah, rumahnya sudah cukup lapang, tetangganya baik-baik, orang-orang yang berada di sekitar dirinya salih, kendaraan juga nyaman, mau cari apa lagi? Mau cari yang kedua, ketiga, dan keempat, Ustaz. Normal. Tapi, nah, dijalankan semua tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Islam berkaitan dengan hal tersebut. Jangan hanya sekedar ingin ambil hukum Allah tetapi kemudian dicacati dari dalam. Junjung tinggi hukum Allah subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, bagian luarnya, bagian dalamnya utuh, dijalankan seutuhnya. Wa arba'un minasyaqa, dan ada empat hal yang termasuk kesengsaraan hidup di dunia. Al-jarussu, tetangga atau orang sekitar yang buruk. Wal-mar'atussu, dan istri yang tidak salihah, istri yang buruk. Wal-markabussu, tidak punya kendaraan atau punya kendaraan tapi buruk. Wal-maskanuddayyiq, dan rumah tinggal yang sempit. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini, pure murni menyebutkan tentang kegembiraan atau kesempitan hidup di dunia. Meskipun bukan berarti kebahagiaan itu hanya dilihat dari empat perkara ini saja, tidak. Dilihat pula dari hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, ikhwah dan akhwat sekalian, kedudukan seorang wanita yang salihah, istri yang salihah di dalam kacamata Islam adalah kedudukan yang sangat indah dan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah wanita yang terbaik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Pak, siapakah wanita yang terbaik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'atu allati tasurru zawjaha idza nadhara ilaiha." Seorang wanita yang apabila suami melihat dirinya, sang suami menjadi senang. Sang suami menjadi senang. Sehingga menjadi kekeliruan yang fatal bagi sebagian wanita, para istri, ibu rumah tangga, kaum muslimat, yang tidak pandai menjaga penampilan menarik dirinya di hadapan suami. Menjadi semakin tambah keliru kalau dirinya tampil cantik hanya pada saat ingin keluar rumah. Di dalam rumah ruwet gak apa-apa, yang penting saat keluar rumah tampil mempesona. Yang lihat siapa? Di dalam rumah Anda adalah ratu. Ratu di dalam istana rumah tangga. Maka tampillah menarik untuk raja, yaitu sang suami. Maka sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, siapakah wanita yang terbaik? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang apabila dilihat oleh suaminya, sang suami merasa senang. Jangan pulang dari rumah masih pakai daster, bau keringat atau asap dapur, rambutnya acak-acakan, rumah berantakan, masya Allah. Ya jangan salahkan suami kalau suami itu berpikir yang kedua, ketiga, dan keempat. Hah? Belakangan beredar sebuah video begitu ya. Video tanpa ucapan kata-kata. Seorang wanita berusia masih sangat muda, tapi ternyata dipoligami oleh suaminya. Tentu saja yang dia tulis dan dia tampilkan itu tidak mewakili semua yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Perlu ditelisik lebih lanjut karena itu bukan menjadi satu-satunya hukum. Ironisnya sekarang banyak akhwat simpan foto itu baik-baik. Simpan apa namanya? Cuplikan video itu baik-baik. Setiap hari mungkin reminder suaminya kirim foto itu atau kirim video itu. Seakan-akan menjadi suara hatinya, perwakilan dari suara hatinya. Jangan poligami. Tapi kalau kemudian kita lihat, mungkin Allahu a'lam, wallahu a'lam, mungkin barangkali karena wanita tersebut belum berhasil menjadikan pandangan suaminya merasa cukup dengan dirinya. Kenapa hanya cantik pada hari pernikahan saja? Kenapa hanya bersih-bersih diri hanya pada hari pernikahan saja? Karenanya silahkan diingat, ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki hendaknya tidak datang dari safar di malam hari kecuali setelah memberikan kesempatan kepada istrinya dia membersihkan bulu-bulu kemaluannya dan bersiap-siap menyambutnya. Subhanallah. Kenapa sehebat itu Islam? Karena Islam mengajak, menuntun setiap suami untuk tahu apa yang menjadi kewajiban dirinya, plus seorang perempuan juga tahu apa kedudukannya di dalam rumah tangga tatkala menyambut suaminya datang dari safar. Datang dari safar, istrinya kucel, kumel, bau, masya Allah. Wanita terbaik versi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah yang apabila dilihat oleh suaminya selalu membuat sang suami senang. Kemudian watuti'uha, wa tuti'uhu idza amaraha. seorang wanita terbaik, istri terbaik adalah yang selalu taat kepada suaminya manakala ia diperintahkan sesuatu. Bukan istri yang ngeyel. Ibu, ukhti, janganlah menjadi istri yang ngeyel. Disadari atau tidak, suami itu tidak suka terhadap istri yang ngeyel. Betul, Pak? Wah, semangat sekali bilang betul ini. Seorang suami lebih suka melihat istrinya patuh. Nanti disebutkan ada hadis yang lain yang juga tidak kalah menarik dari hadis ini. Seorang suami tidak suka melihat istrinya itu congkak, tinggi hati. Tidak bersahaja di hadapan suaminya. Suami tidak suka. Karenanya kalau kita lihat ayat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, fa in khiftum nushuzahunna, apabila kalian wahai suami melihat nushuz dari para istri, fa'idhuhunna, berikan mau'idhah kepadanya, wahjuruhunna fil madhaji', pisah ranjangkan ia. Wadribuhunna, pukullah. Tentu saja dengan aturan pukul yang bukan sekarang pembahasannya. Apa itu nusyuz? Al-Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirkan pendapat bahwa nusyuz itu artinya adalah uluun nafs 'ala zauj. Kedurhakaan, pembangkangan dan kecongkakan diri istri di hadapan suaminya. Meskipun ini juga bukan berarti suami semena-mena kalau nyuruh-nyuruh pakai kasar, bukan. Kalau minta sesuatu pakai melotot, sedikit-sedikit ngancem, nggak mau tak cerai loh. Ini juga suami yang keblinger nih kayak begini, nggak benar. Semua punya hak dan tanggung jawab. Suami tidak boleh egois. Sebagaimana seorang istri tidak juga boleh merenggut hak seorang suami. Kemudian istri yang terbaik adalah la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wala fi malih. Istri yang salihah adalah istri yang tidak menyelisihi apa yang dibenci oleh suaminya. Kalau suami bilang, wahai istriku, aku tidak suka kamu bersikap A. Maka seorang istri yang salihah tidak melanggar itu. Istriku, aku tidak suka kamu masak jengkol, misalnya. Jangan masak jengkol. Istriku, aku tidak suka kamu mengenakan pakaian berwarna kuning. Jangan pakai warna kuning. Subhanallah, sampai sedetil itu. Dijaga perasaan suami, dibikin indah seorang istri layaknya permaisuri sebuah kerajaan. Dijaga stabilitas keharmonisan. Karena istri yang salihah adalah nikmat, maka jangan dirusak. Menarik perhatian kami untuk mengingatkan, Allahu a'lam apakah di Madian sudah pernah dibahas secara lebih terperinci atau belum. Ada sebuah karya ilmiah yang sederhana sebetulnya, ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Syekh Abdul Razzaq menulis risalah ilmiah berjudul sifatul mar'atis salihah, ciri-ciri wanita yang salihah. Tentu saja kalau mau dibahas dari awal sampai akhir ya gak cukup waktunya sekarang, tapi setidaknya bisa disebutkan secara ringkas beberapa hal diantaranya. Yang pertama, yang pertama adalah sifat istri salihah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34, ayatnya cukup panjang. Bagian yang terkait dengan pembahasan kita adalah fas-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita yang salihah itu adalah, ini definisi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang terabadikan dalam Al-Qur'an hingga hari kiamat tiba, tidak berubah. Wanita salihah itu adalah qanitat yang selalu taat kepada Allah, tunduk patuh di jalan Allah. Ini hubungan diri seorang hamba dengan Allah, qanitat. Kemudian sifat yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Seorang wanita yang menjaga hak-hak suaminya, baik suaminya hadir ataupun suaminya sedang tidak ada. Apa yang harus dijaga? Bima hafizallah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya dalam syariat Islam. Hak Allah dijaga, tapi hak suami juga dijaga. Inilah istri yang salihah. Karenanya kembali kepada yang tadi, ikhwah sekalian, bingkai takwa ini penting. Kita harus sadar benar bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan taufik agar diri seorang hamba itu menjadi baik. Enggak ada itu yang tiba-tiba, tetap ada proses. Baik proses itu diketahui ataupun tidak diketahui, tapi ada proses menjadi sesuatu yang terpuji dan baik. Karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih atau minimalnya hasan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها dalam riwayat yang lain وحصنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. Dia akan masuk surga. Wanita tersebut akan masuk surga dari pintu manapun yang ia suka. Subhanallah. Dalam riwayat Imam Ahmad, akan dikatakan nanti kepadanya, kepada wanita tersebut nanti pada hari kiamat di hadapan pintu surga, wahai wanita salihah, masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Disambut oleh malaikat dan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia suka, dengan empat hal. Apabila seorang wanita salat lima waktu, dijaga pelaksanaan salatnya, dijaga pelaksanaan siam di bulan Ramadan dijaga. Mentaati suami dijaga. Memelihara kehormatan diri dijaga. 4, 2 berkaitan antara dirinya dengan Allah, 2 berkaitan antara dirinya dengan suaminya. Inilah istri yang salihah. Persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat An-Nisa. Fassalihatu qanitat, namanya wanita salihah itu adalah yang taat kepada Allah. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, bisa menjaga diri apa yang menjadi hak suaminya, baik suaminya ada di rumah atau tidak ada di rumah. Dalam hadis diuraikan menjadi semakin lebih jelas. Salat 5 waktu jalan dengan baik, puasa jalan dengan baik, dijaga kehormatan diri, dijaga hak-hak suami, mentaati perintah suami, maka dengan inilah wanita tersebut akan dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Tapi kalau wanita-wanita yang tidak memperhatikan hal-hal tersebut, biasanya cepat atau lambat akan menimbulkan friksi-friksi tajam di dalam rumah tangga. Ketika seorang istri tidak menjaga salatnya, ketika seorang istri tidak menjaga siam Ramadannya, ketika seorang istri tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, utamanya Bapak dan Ibu sekalian dengan media sosial. Masya Allah, media sosial ini. Yang membuat kita itu sedih, prihatin, ironis rasanya yang kita lihat. 20 atau bahkan 30 tahun yang lalu, ketika sepasang suami istri memiliki seorang anak gadis, mereka membuat proteksi penjagaan-penjagaan agar putri mereka ini tidak gampang ternodai dengan berbagai kerusakan di luar. Itu masih bisa dilakukan dan alhamdulillah relatif lebih mudah. Tapi di zaman sekarang, bahkan seorang wanita cukuplah ia berbaring di atas kasurnya sendiri, cukup dengan sebuah media yang ada di dalam genggaman tangannya, ternyata ia menjadi seorang wanita yang dilalaikan dari ketaatan kepada Allah, bahkan sudah melampaui batasan dirinya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Sekarang ini tidak jarang suami istri-istri yang umbar dapur rumah tangga menjadi objek obrolan melalui media sosial, entah Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, apapun. Bahkan status itu bisa melukiskan kondisi rumah tangga. Hadza amrun khatir wa khatir jiddan. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, bahkan sangat berbahaya sekali. Kekhawatiran itu menjadikan kita sekarang tidak hanya berpikir bagaimana agar istri saya salihah, bagaimana agar anak perempuan saya menjadi salihah. Itulah yang kita pikirkan jarak jauh. Karena istri yang salihah, wanita yang salihah adalah nikmat kehidupan dunia. Subhanallah. Tadi disebutkan, khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang istri yang salihah. Kemudian sifat yang kedua, seorang wanita yang salihah memiliki sifat waspada terhadap perangkap syaitan. Seorang wanita waspada terhadap perangkap syaitan. Dia tidak membiarkan syaitan akan merusak rumah tangganya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Di atas laut. Kemudian ia mengirimkan bala tentaranya bertebaran di muka bumi ini. Dia membiarkan bala tentaranya bertebaran di muka bumi ini. Untuk apa bertebaran di muka bumi? Untuk menyebarluaskan kerusakan, dosa dan maksiat, keburukan. Ternyata syaitan atau para syaitan yang merupakan anak buahnya iblis, ketika mereka telah berhasil menggelincirkan seorang anak cucu Adam, apakah laki-laki atau perempuan, dengan sebuah dosa dan maksiat, maka syaitan itu akan kembali melapor kepada rajanya, kepada iblis. Ketika disampaikan, maka jawaban iblis kepada syaitan itu, tipu muslihatmu ini biasa saja, tidak ada apa-apanya. Syaitan yang kedua menyebutkan ketergelinciran anak cucu Adam dalam dosa yang lain, biasa saja. Biasa saja, biasa saja. Sampai ketika ada bala tentara iblis, syaitan yang berhasil menceraikan pasangan suami istri, diangkatlah syaitan itu dalam sanjungan dan dijadikan terdekat dengan rajanya yaitu iblis. Maka seorang wanita salihah betul-betul berusaha untuk menjauhkan diri dari perangkap-perangkap syaitan. Demikian pula suami mendukung, memberikan support, membantu agar proses istrinya membentuk diri menjadi wanita salihah dapat terwujud dengan baik dan mudah. Lagian juga kalau suaminya ini tidak berperan, kan tidak mungkin istri itu dengan sendirinya menjadi baik. Keliru rasanya kalau ada suami bilang, udah kamu usaha deh jadi wanita soleha. Kalau kamu jadi wanita soleha, saya gak berpikir 2, 3, dan 4. Tapi kalau kamunya sendiri gak soleha, ya jangan salahkan saya. Ini juga bukan sikap yang bijaksana. Dia bantu istrinya. Karena istrinya adalah bagian dari pertanggungjawaban yang akan Allah tanyakan kepada dirinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemelihara dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas pemeliharaan tersebut. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang laki-laki itu adalah pemelihara di tengah anggota keluarganya. Yang nomor satu adalah istrinya. Di dalam ayat Allah menyebutkan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian, dan peliharalah pula keluarga kalian, termasuk istrinya. Kembali kepada yang tadi disinggung tentang sesuatu yang merupakan salah satu penyebab keruhnya keharmonisan rumah tangga adalah tatkala seorang wanita itu tidak pandai menjaga kerahasiaan keluarganya sehingga ia terjatuh di dalam perangkap syaitan. Rasa-rasanya kalau baru ribut sama suami, langsung jadi topik hangat konsumsi publik di berbagai media sosial. Seorang wanita di WhatsApp menulis, "Bete gue, baru datang udah pergi lagi." Kira-kira kalau tulisannya seperti itu, apa yang kita pahami? Seorang wanita sudah bersuami, statusnya bete gue, baru datang sudah pergi lagi. Kira-kira yang terpahami apa, Pak? Suaminya tidak betah di rumah, baru datang sudah langsung pergi lagi. Ini kan dapur. Kenapa harus jadi konsumsi publik setiap orang yang melihat akan membaca? Dia, istri tersebut, telah menjatuhkan diri dan keluarganya di dalam perangkap syaitan. Maka seorang wanita yang salihah menutup segala bentuk celah syaitan dan dia mawas diri akan perangkap-perangkap syaitan. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, modal utama agar seorang wanita itu mudah dalam berproses menjadi wanita salihah adalah bekal ilmu. Berarti di sini salah satu tanggung jawab dan tugas suami adalah mengkondisikan istri untuk talabul ilm, belajar ilmu agama. Kondisikan, rangkul dengan baik, ajak dengan penuh cinta, kasih sayang, belas kasih, agar istri kita mau untuk semakin memperdalam ilmu, sehingga dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana perangkap syaitan dan mana yang bukan perangkap syaitan, sehingga ia terhindar dari berbagai ketergelinciran. Sifat yang lain berikutnya, adalah sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaihim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian aku kabarkan tentang istri kalian nanti di surga? Ibu-ibu sekalian, akhawat, saudari-saudariku rahimakunallah. Perhatikan bagian awal dari hadis ini. Nabi mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku kabarkan tentang istri kalian di dalam surga. Artinya, seorang wanita penduduk dunia bisa berkesempatan menjadi wanita penduduk surga, menjadi istri bagi suaminya yang dulu adalah suaminya di dunia. Kalau seorang wanita merupakan istri kita di dunia, maka wanita tersebut berpotensi untuk menjadi istri kita nanti di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan membuka peluang bagi para istri untuk menjadikan dirinya adalah penduduk surga manakala dia menjalankan sifat-sifat yang akan disebutkan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-wadud, seorang istri yang penyayang. Ini sifat istri salihah berikutnya. seorang wanita, seorang istri yang salihah itu, yang merupakan nikmat kehidupan dunia itu, adalah seorang istri yang penyayang. Yang kedua, al-walud, berketurunan. Tidak termasuk dalam sifat ini seorang wanita yang memang tercipta dalam kondisi tidak bisa memberikan keturunan. Ini tidak masuk, karena ini di luar kemampuan dirinya. Karenanya salah satu sifat istri yang salihah selain penyayang, memiliki sifat kasih sayang baik kepada suaminya atau kepada anak-anaknya, kepada segenap anggota keluarganya, dia juga berketurunan. Bahkan kalau melihat dari sighah al-lughatil arabiyah, walud, wazannya adalah fa'ul, yang artinya banyak, banyak memberikan keturunan. Sehingga konsep pembatasan atau penghentian keturunan bertentangan sekali dengan dalil-dalil baik dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang justru menganjurkan kita untuk memiliki banyak keturunan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha," apabila wanita itu, istri itu marah atau diperlakukan buruk kepadanya, atau suaminya yang tengah marah. Lihat, ini akan disebutkan sifat. Kalau seorang wanita itu dia tengah marah atau diperlakukan buruk kepada dirinya, atau sang suami jadi marah kepadanya, bermuaralah ketidakromantisan, ketidakharmonisan kondisi rumah tangga. Jadi terbakar emosi di tengah-tengah keluarga. Apa sifat seorang istri salihah yang menjadi penduduk surga? Qalat hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku berada di bawah tanganmu. Dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, ini tanganku, ambillah tanganku dengan tanganmu. La aktahilu bighamdin hatta tardha, aku tidak bisa sedikit pun memejamkan mata sehingga engkau ridha kepadaku. Masya Allah. Bayangkan Pak, istri panjenengan, panjenengan lagi emosi, atau suami sedang emosi, istri juga ternyata terpancing jadi emosi. Ternyata tampil sifat istri justru yang pertama meminta agar kondisinya jadi dingin saja, minta maaf saja. Apa kira-kira perasaan seorang suami tatkala dia itu marah-marahin istri? Barangkali mungkin sebetulnya yang salah adalah dirinya sendiri. Suami salah, tapi untuk menutup gengsi dirinya, justru dia marahin istri. Dia salah, untuk menutupi gengsi dirinya, dia justru marah kepada istri. Tapi istri yang justru diperlakukan seperti itu, dia enggan melihat suaminya itu marah. Dia datangi suaminya, wahai suamiku, ini tanganku, di bawah genggaman tanganmu, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun sampai engkau ridha kepadaku. Mengalah, meminta maaf. Nah, ini ibu-ibu juga jangan sampai, hah? Saya harus mengalah Ustaz. Saya yang benar Ustaz. Suami saya yang jelas salah Ustaz. Masa saya juga yang harus mengalah? Sabar, kenapa Bu? Sabarlah. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti lebih indah. Biarkan dulu suasana emosi ini reda. Dengan kerelaan kesahajaan istri meminta maaf, meminta relanya suami. Malam itu, besok silahkan bahas baik-baik. Jadi tatkala suami itu emosi, padahal dia yang salah. Malah dia marah kepada istrinya. Sang istri bukannya angkat suara lagi, tapi justru saya minta maaf, saya gak bakal bisa tidur sampai suami ridho. Kira-kira apa yang akan kita rasakan kalau kita begitu itu? Ya Pak, saya sebagai seorang suami, saya marah. Padahal yang salah saya. Tapi kesalahan saya tutupi dengan gengsi saya harus tetap benar. Bahkan ada suami entah bercanda atau tidak, Ustadz, saya bersama istri saya punya kaidah. Dua. Yang pertama, saya selalu benar. Kaidah yang kedua, kalau kamu wahai istriku dapatkan saya salah, baliklah kepada kaidah pertama, saya selalu benar. Masya Allah, suami macam apa ini? Bayangkanlah kalau kita melakukan kesalahan, kita marah-marah kepada istri, gak benar sudah. Tapi justru istri menyikapi kita dengan dia yang minta maaf. Apa kira-kira perasaan kita kepada istri kita itu? Waduh, beruntung sekali saya punya istri seperti ini. Yang terjadi bukannya meletup, mendidih, tidak. Tapi adem, set. Biarkan dulu adem, besok setelah adem ini semakin turun, baru dibahas. Mas, kemarin tuh kenapa? Maka sang suami sudah lebih siap untuk membahas hal tersebut, tetapi dengan kondisi kepala dingin. Sifat istri yang salihah di antara penduduk surga adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Logika kita mungkin menangkap kok egois ya. Tapi hikmah di balik itu adalah untuk jangka yang lebih panjang. Seorang istri yang salihah, dia penyayang, dia penyabar, dia bisa memberikan kebahagiaan kepada suaminya dengan memberikan anak keturunan yang banyak. Plus, dia selalu terdepan dalam kesahajaan dan kemurahan hatinya memberikan maaf. Kita akan bahagia, kita akan senang kalau istri kita adalah istri yang mudah meminta maaf. Kemudian sifat istri salihah yang berikutnya adalah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari sahabat mulia Abu Uzainah As-Sadafi. Abu Uzainah As-Sadafi radhiyallahu anhu, kata beliau, khairu nisaikum, sebaik-baik istri kalian adalah al-wadud, ini tadi disebutkan sudah, yang penyayang. Al-walud, ini juga sudah disebutkan, memberikan keturunan, berketurunan. Al-muwatiyah, yang nurut. Istri yang penurut alias tidak ngeyel. Istri yang tidak bawel. Istri yang tidak tinggi hati di hadapan suaminya. Mungkin di antara kita ada yang sudah punya anak perempuan. Mungkin juga anak perempuannya sudah menikah. Mungkin, Allahu a'lam. Ketika anak perempuan kita yang sudah menikah itu mengadukan kepada kita tentang suaminya, maka kita pun harus berposisi benar, bijaksana sesuai tuntunan Islam. Jangan serta-merta langsung menyalahkan menantu kita, suami anak perempuan kita ini. Tapi justru kita, nak, bertakwalah kepada Allah. Jadilah istri yang salihah bagi suamimu. Taatlah kepada suamimu. Nurutlah kepadanya. Mudahlah untuk meminta maaf. Tampilkanlah sifat rasa kasih sayang. Bukan kemudian justru mendukung si anak seakan-akan bisa melabrak menantunya. Ya enggak beres urusannya, malah semakin panjang. Itu wilayah yang semestinya ada pada tataran rumah tangga mereka. Kecuali tentu saja kalau masalahnya sudah semakin memanas, masalahnya sudah semakin parah, maka bisa saja orang tua terlibat. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau suami dan istri berseteru, enggak ketemu-ketemu jalan keluar dalam permasalahan mereka, maka silahkan utus perwakilan keluarga yang bisa menjadi juri penengah bagi keluarga perwakilan istri dan bagi perwakilan keluarga suami. Tapi kalau hanya sekedar cekcok ringan, maka biarkanlah dulu ini pada ranah rumah tangga. Dan masing-masing dari pasangan suami istri menempatkan dirinya tepat pada tempatnya. Seorang wanita salihah yang dikatakan oleh Nabi, khairu nisaikum, sebaik-baik istri kalian adalah al-muatiyah, yang nurut, yang penurut. Al-muasiyah, yang selalu mendampingi suami dengan penuh empati. Benar-benar totalitas kepada suaminya. Sekali lagi, dalam batasan bingkai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu idza taqainallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa atau sifat kasih sayang, memberikan keturunan, taat patuh dan empati kepada suaminya, ini adalah empat sifat yang menjadikan wanita itu sebaik-baik istri jika mereka atau sifat-sifat itu dibingkai idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi melanjutkan, wa syarru nisaikum, seburuk-buruk wanita istri kalian adalah al-mutabarrijat, yang bersolek di luar rumah. Maksudnya bersolek di luar rumah, dia merias wajahnya untuk kalangan umum. Al-mutakhayyilat, seorang wanita yang congkak, sombong, tinggi hati. Apalagi kalau istrinya itu memiliki penghasilan pribadi yang lebih besar dari penghasilan suaminya. Suaminya misalnya seorang pekerja yang satu bulan mungkin pendapatannya tidak lebih dari 1 juta. Sementara istrinya mungkin pandai menjahit, andai bikin kue, catering makanan, dan lain-lain yang dia lakukan di rumah misalnya, dan pendapatannya itu per bulan bisa sampai angka 5 hingga 7 juta misalnya. Itu yang menyebabkan diri sang istri menjadi meremehkan suaminya, congkak terhadap suaminya, sombong tinggi hati terhadap suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah seburuk-buruk istri. Seburuk-buruk istri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wahunnal munafiqat. Sifat-sifat buruk itulah yang akan menyeret para istri tersebut menjadi memiliki sifat kemunafikan pada hatinya. Na'udzubillah. Jadi wanita yang biasa berhias diri keluar di rumah, seorang wanita yang congkak dan tinggi hati terhadap suaminya, mereka berpotensi besar untuk terjangkit kemunafikan di dalam hati mereka. Na'udzubillah. La yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Wanita-wanita buruk tersebut tidak masuk surga kecuali seperti ditemukannya burung gagak yang bercorak putih. Al-ghurabul a'sam adalah burung gagak yang sayapnya itu berwarna putih dan di bagian kakinya berwarna putih. Bisa gak kita dapatkan yang begitu? Burung gagak yang warna dasarnya hitam tapi ada putih di sayapnya dan di bagian kakinya. Mudah untuk kita dapatkan itu? Jarang, susah. Maka maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang wanita yang bersolek di luar rumah dan dia tinggi congkak hati di hadapan suaminya, memiliki sifat kemunafikan dia, maka potensi masuk surganya itu kecil. Sekecil kemungkinan kita mendapatkan seekor burung gagak yang umumnya warnanya hitam tapi ada corak putih di bagian sayap dan kakinya. Jarang dan sulit untuk bisa kita temukan. Masya Allah. Oleh karena itu, hendaklah para wanita, para istri berupaya, berupaya maksimal untuk bisa menjadi istri yang salihah. Dan sebagaimana para suami juga diharapkan bisa membimbing istri-istri mereka untuk memiliki istri-istri yang salihah. Kemudian di antara sifat istri as-salihah juga adalah tidak memberatkan suami dalam memberikan nafkah di atas kemampuan dirinya. Suaminya sudah maksimal nih bekerja, penghasilannya pas-pasan saja, cukup-cukup saja, tidak berlebih. Maka sifat wanita yang salihah, istri yang salihah adalah istri yang tidak memberatkan suaminya untuk memberi nafkah dengan nafkah yang lebih berat dari kemampuannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari pernah berkhutbah, Pak, berkhutbah, menyampaikan khutbah, panjang khutbahnya. Di dalam khutbah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara dunia dan akhirat. Kemudian di antara yang beliau sebutkan adalah kisah kebinasaan Bani Israel Yahudi. Di antara yang beliau khutbahkan saat itu adalah kisah kebinasaan Yahudi Bani Israel. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma halaka Bani Israel." Pertama kali kebinasaan itu menimpa Yahudi Bani Israel. "Anna imra'atal faqir kanat takfuluhu min ath-thiyab aw as-siyagh." Seorang istri yang suaminya itu fakir. Suaminya fakir. Namun ia selalu menuntut dari suaminya apa yang dituntut dari seorang istri terhadap suaminya yang kaya. Padahal suami wanita ini miskin. Dan ternyata di antara sifat buruk istri ini, dia memakai alas kaki yang dikasih bantalan kayu lantaran kakinya itu pendek. Jadi wanita ini terbilang pendek dibandingkan dengan wanita-wanita Yahudi Bani Israel yang lain. Tapi untuk menutupi kondisi tersebut, dia menuntut banyak dari suaminya. Apa yang tidak mampu untuk diberikan oleh sang suami. Saking ngeyelnya, dia tetap ingin tampil manis, tampil baik di luar rumah. Apa yang dia lakukan? Dia berikan bantalan di bawah sepatunya, jadilah dia tinggi. Jadi sepatu-sepatu berhak atau berapa namanya itu? Berganjel. Itu bukan hanya ada di zaman sekarang. Bahkan sebelum Nabi SAW hidup pun sudah ada, yaitu di kalangan Yahudi Bani Israel. Untuk menutupi pendeknya kaki sang wanita ini, dia kasih bantalan khasyabah kayu. Dan kemudian wanita tersebut berjalan bersama dua wanita Yahudi Bani Israel yang lain yang tinggi memang. Jadi dia ingin tampil tinggi seperti kedua temannya. Dengan cara dia memberikan tambalan, bantalan, kayu di alas kakinya supaya juga ikut naik tinggi seperti kedua temannya. Memaksakan diri. Memberatkan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Silahkan seorang istri itu berhias diri untuk suaminya, tapi tidak berlebihan, apalagi kalau memberatkan sang suami. Hanya bisa beli lipstick, misalnya lipstick itu buat berhias di hadapan suaminya, beli lipstick saja. Lipstick itu macam-macam, kabarnya ada yang ratusan ribu, saya yang gak tahu. Kalau ada yang ratusan ribu itu. Ada juga yang hanya sekedar belasan ribu, ada juga yang puluhan ribu. Suaminya hanya bisa memberikan dirinya sesuatu untuk berhias diri yang harganya sekedar belasan ribu saja. Ya sudah, tidak perlu memaksakan diri, sifat istri yang salihah. Istri salihah yang menjadi salah satu kenikmatan di dunia ini, dia tidak memberatkan suaminya dengan hal-hal yang tidak disanggupi oleh sang suami. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman memiliki salah satu sifat mereka adalah apabila mereka membelanjakan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, maka dibelanjakan tidak berlebihan, tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Seimbang, balance dengan apa yang memang disanggupi oleh dirinya. Kemudian yang terakhir, sifat istri yang salihah. Adalah senantiasa memenuhi hak suami. Senantiasa memenuhi hak suami. Ketika seorang istri betul-betul maksimal memenuhi hak suami, berupaya untuk membahagiakan suami, maka itu adalah sifatnya sebagai seorang istri yang salihah. Tapi kalau dia tidak maksimal, dia tidak mengupayakan secara maksimal, ya sekali lagi tadi disampaikan, jangan salahkan suami kalau kemudian suami berpikir. Apa kira-kira yang difikirkan? Yang kedua, ketiga, dan keempat. Semoga yang singkat ini bisa menggambarkan kepada kita betapa membahagiakannya nikmat memiliki istri yang salihah. Kita bisa menyiapkan generasi istri yang salihah. Di Madiun ada ma'had khusus untuk akhwat? Belum ya? Khusus untuk akhwat belum. Tapi kalau yang akhwat di tingkat SD sudah ada ya? Sudah ada. Ya barangkali nanti beberapa waktu yang akan datang bikin pesantren untuk mencetak calon istri solehah. Bukan buat yang sudah nikah sekarang ya. Buat generasi utamanya yang belum menikah. Ini saja yang dapat disampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah, kekurangan adalah keterbatasan kami. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertanyaan dari Umahat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ada pertanyaan pertama dari ibu-ibu ini nampaknya. Ustaz, kalau seorang suami kemudian di garis bawah, sret, sret, dua garis bawah. Spesial. Apabila seorang suami telah memiliki seorang istri yang salehah, cantik, taat, dan lain-lain, gak tahu yang memberikan nilainya siapa ini. Apakah si istri ini yang menjuri dirinya sendiri? Ataukah memang penilaian dari yang lain bahwa dia adalah seorang wanita salehah? Apakah jika dia, mungkin suaminya ini, ingin menikah lagi, merupakan tanda dia kurang bersyukur? Nah, Bisa saja ini mengindikasikan suami yang kurang bersyukur. Tapi juga bisa saja mengindikasikan yang lain. Bisa saja dia merasa kecewa dengan istrinya, sekalipun mungkin dia menilai bahwa, atau si istri menilai bahwa dirinya itu, saya tuh kurang apa sih, soleha juga oke lah, cantik juga gak kalah lah, nilainya minimal 8 misalnya. Tapi dia menjuri dirinya sendiri, menjadi juri, menghakimi dirinya sendiri. Saya itu sudah soleha ustaz, saya kurang apa ustaz, saya sudah begini, saya sudah begitu. Suami saya mau yang kedua. Bisa saja sebabnya itu. Bisa juga memang suami itu punya kondisi khusus, berkebutuhan khusus. Maksudnya bagaimana Ustadz? Dia memang tidak cukup dilayani oleh satu. Artinya ini bukan sebuah aib, tapi memang kondisi dirinya itu mampu untuk dilayani oleh dua, dilayani oleh tiga, dan seterusnya. Ini kan kemungkinan juga. dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oleh karena itu, sekedar menjustifikasi bahwa suami tersebut kurang bersyukur, bisa saja, tetapi juga ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kalaulah boleh saya menitipkan sebuah nasihat kepada semua yang hadir di sini. Dalam masalah poligami, dan ini selalu menjadi topik hangat pembicaraan kalangan pria. Betul atau tidak, Pak? Nah, betulnya semangat ini. Dan poligami selalu menjadi topik hangat yang menggundah gulanakan istri para wanita. Betul gak ibu-ibu? Saya yakin jawaban mereka betul. Bapak dan ibu sekalian, nasihat yang saya titipkan untuk diri saya dan semua yang hadir di sini. Menikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki, dua, tiga, dan empat adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu sikap yang semestinya dilakukan seorang mukmin di hadapan hukum Allah. Innama qawlal mu'minin idza qaballahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ana lupa ayatnya. Maka nali mu'minin wala mu'minatin. Tidak selayaknya, tidak seyogianya bagi seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka mau mengambil pilihan yang lain. Tidak. Ini hukum Allah. Yang kedua, hukum Allah itu harus dipatuhi sepenuhnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, hakim yang menetapkan, menyampaikan hukum sebagaimana diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, menjadikan Rasulullah adalah hukum atau hakim terhadap sebuah permasalahan. Kemudian dia tidak memiliki haraja, rasa berat. Poligami itu hukum Allah. Iya sih, memang hukum Allah, tapi masih berat, Ustaz. Gak boleh. Gak boleh. Ini bisa mencacati iman. Bahkan di awal ayat ini Allah menyatakan la yu'minun, mereka tidak beriman, dan Allah mendatangkan sumpah atas namanya sendiri. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Di hadapan hukum Allah tidak boleh ada kata berat. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, dengan lapang dada. Maka terhadap poligami yang merupakan hukum Allah, buang jauh-jauh rasa berat. Yang ketiga, siapapun di antara bapak-bapak, para ikhwah yang ingin poligami, silahkan dasarkan niat poligami di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukum Allah, bukan hukum buat syahwat, tapi hukum untuk menjadikan anak cucu Adam, manusia, benar-benar merasakan sakinah, mawaddah, rahmah. Inilah tujuan utama dihalalkannya pernikahan. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Maka siapa saja yang berniat untuk poligami, dasarkan niat Anda di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, patutlah setiap suami untuk ingat Ketika standar operasional prosedur SOP poligami itu tidak dijalankan dengan baik, maka akan ada tanda buat orang tersebut nanti di hari kiamat, di mana semua orang akan tahu bahwa kekeliruan dia yang menyebabkan dirinya punya tanda seperti itu adalah karena dia poligami tapi tidak menjalankan prosedur yang Allah telah tetapkan. Apa tandanya? Bahunya akan timpang. Dihinakan oleh Allah dengan kondisi seperti itu. Maka takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita perhatikan itu bukan hanya sekedar kondisi saya. Pokoknya saya butuh, Ustaz. Iya butuh, tetapi diperhatikan semua hal yang terkait dengan poligami. Saya tidak sedang berbicara atas nama yang pro poligami atau kontra poligami. Tetapi seperti tadi, yang pertama, poligami adalah hukum Allah yang tidak boleh ditentang. Yang kedua, poligami harus diterima dengan lapang dada. Karena kalau kita tidak terima dengan lapang dada, ini akan mencacati iman kita. Yang ketiga, sadarilah wahai para suami yang berniat poligami, bahwa poligami itu memiliki tuntunan khusus. Maka pelajarilah terlebih dahulu hukum khusus tersebut. Seperti halnya kita ketika membeli sebuah alat elektronik, kita akan pelajari dulu bagaimana caranya supaya saya bisa menggunakan alat elektronik ini dengan baik sehingga dia tidak cepat rusak. Begitu pula ketika kita akan menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya sudah diatur dengan sedemikian indah dan tepat. Maka lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Zaman sekarang ini, Pak, kita harus jujur dan realistis sebagaimana terjadi. Seringkali poligami itu mendapatkan hujatan berlebihan, bahkan sebabnya adalah karena sebagian suami yang berpoligami tapi mereka tidak menjalankan hukum-hukum poligami. Meskipun ini bukan berarti kita akan mengingkari hukum poligami, poligaminya tidak bisa dielakkan karena ini ketetapan hukum Allah. Tetapi kenapa poligami itu seringkali mendapatkan diskriminasi dari banyak orang, terutama kaum wanita? Karena sebahagian laki-laki hanya sekedar mengumbar nafsu lewat poligami, mereka tidak menjalankan ketentuan hukum Allah. Akhirnya yang muncul adalah petaka, bukan kebahagiaan. Silahkan, kalau ada yang ingin berpoligami, ibu, saya tidak mewakili pro atau kontra poligami, tapi ini adalah hukum Allah. Jika ada suami yang ingin berpoligami, monggo, tapi pelajari dulu dengan baik apa yang menjadi ketentuan bagi seorang suami tatkala ia akan berpoligami. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya jika seorang istri bersedekah kepada orang tua atau orang lain tanpa sepengetahuan suami, berdosakah? Ketika seorang suami memberikan kewenangan kepada istri untuk membelanjakan hartanya, termasuk untuk menyisihkan, dia bisa memberikan kepada orang lain, artinya sudah dengan seizin umum dari suami, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau terlebih dahulu dibicarakan dengan baik-baik, bukan di dalam rangka riya misalnya, tetapi di dalam rangka agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Wallahu a'lam. Tolong Ustaz nasihati para suami untuk berdakwah kepada para mertua. Berdakwah itu kepada al-aqrabu thummal aqrab, kepada anggota keluarga dekat-dekat dan seterusnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Yang pertama kali didakwahi oleh Rasulullah itu siapa? Keluarga beliau. Oleh karena itu kepada orang tua, kepada mertua, maka hendaklah mereka berdakwah. Istri yang suka ngeyel, Jangan ngeyel. Bagaimana meminta izin kepada istri untuk poligami? Mungkin dikirain saya pakar poligami. Bagaimana cara membentuk istri yang salihah dengan cara-cara yang tadi baru kita kaji bersama? Seorang istri yang lagi palang merah, tapi suami sedang ingin mendapatkan kebutuhannya. Ini diajarkan oleh Islam. Boleh melakukan apa saja selain yang sudah dilarang, yaitu mendatangi dari arah depan di tempat itu biasanya, atau mendatangi dari arah belakang di duburnya. Itu yang tidak boleh. Yang lainnya silahkan. Bagaimana itu rahasia dapur masing-masing? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha dahulu pada saat beliau sedang mengalami datang bulan menutupi bagian kehormatan beliau dengan sarung, artinya itu diperboden dulu. Isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan yang lain-lain. Apalah, terserah. Yang jelas tidak di tempat yang terlarang. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini door prize-nya belum dibagi. Bagaimana ini? Gimana Ustaz? Oh iya benar. Buat pertanyaan, tapi bisa dideteksi ini. Bisa. Hah? Lewat sini saja. Nanti yang merasa memberikan pertanyaan bisa datangi panitia. Mudah-mudahan cukup. Fa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.